بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منكم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Waskur lan ilingo sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah nalikane den dawuhna lagu maring Bani Israil. Niku auladi Yakub. Lagu maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di Qaryata iki lah perkampungan ae Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Waqulu lan mangono sira kabeh nggih saking haidil qarya haitu situm nalikane uta kapan piye wae karep sira kabeh. Waqulu lan ucapo sira kabeh sittatun. Ai amruna sittatun, amruna di kepentingan kita utawi urusan kita iku sittatun iku kakurangi dosa utawa kelebure dosa. Waqulu lan mlebu sira kabeh albaba ing pintu gerbang Babel Qarya titik si gerbang perkampungan sujudan hale sujud. Sujud kan kina ing kelam sujud sing penghormatan boten sujud waktu jagah boten sujud sing napa. Hanya ana padu. Nafir monggo nyepuro insun dinuni lanon walia ilah. Lafat nafir mabniyan halekan mabniyan nolil makbul dadi istighfar lakum. Nafir monggo nyepuro insun binuni lanon nafir. Walia ilan kelan ya mabni alil makbul yufar. Nah, diwajah yufar mongko den sepura lakum ke di sirokabe apa oto ya bom apa kesalahan-kesalahan sirokabe. Sana jidu bakal nambih insun al muhsini na ingkiro kerong sing lakoni ihsan bito ati kelantuk at sawaban insun nambai ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sopa Allah jina zulamu ngomong sing dolem minum sangking Bani Israel kaulan ing siji dawuh tau siji aturan. Wera lagi kan sakliani dawuh ila kang den Jawono peladi lagu maring Bani Israel. Pakalau mau kepada ucap sama Bani Israel, habbatun fi sa'rotin. Habbatun itu sak biji fi sa'rotin dalam siji sa'rot, siji sa'ir. Ini ku gandum tapi jagung jenis gandum. Wata kalau lang kepada mancing sama Bani Israel ya sabuna, ya sabuna kali kepada ngisot sama Bani Israel. Ala astahi mengatasi bokong-bokongnya utawi Bani Israel. Farsan namo pengutus sopo yang sun alih mengan sesi Bani Israel rizan ing sikso ya ada Bani sikso menet sama isang ing langit dimas beber korokan ukang ono sopo Bani Israel ya dimulai ku ngelakoni golin sopo Bani Israel wat alam tako siro gum ing Bani Israel ya Muhammad ya Muhammad tau kihan krono ngelehno anil koryati sangking ceritani siso alati rupane koryah kanat kang ono po koryah ku hadirot al-bahri ku pinggiris goro. Ayah muja wirota bahril kulzum tegese sing mendekati lautan kulzum waya ailah itu perkampungan ailah. Mbok takokno mawa tegese tentang perkara wako akan tungi bopo mabi ahliya kelawan ahlil korea if ya'du nabis sabti nalikane podo ngliwati batas sop ahlil korea ayah tadu nanti kese ngliwati batas sop ahlil korea di sabti indahun dina sabdu dina sabda di saw di samadhi kelawan guru iwa al-makmurin akan den perintah kabeh gitar di iklan ninggal sedi sama fihi inggal dino sabdu iz dorfun te itiku dorfun ya dunak di dewa ya dunak iz tak dihim nalikane teko him ing Bani Israel hum ing utai him ing ahli korya apa hitam hum apa iwa iwa e hadi korya ya umat sabdi ing dalem dino setune ahli korya oleh teko syurukan hale keganjangan atau hale nampak zahiratan teksi hale nampak alam lain atas ibanya wayo malah ya sedidu nala tadi lan ing dalam dinane ora setunan sopo hadil korya e layu adimu na sabta dikese orang lakon di dino sabat e sairal ayam dikese sekemini gura-gura dino la tak dihim ora teko po iwa him ing Bani Israel him ing hadil korya iktilaan korona juga menawai sangi Allah kadali kali kau mukon mukon kabeh nak dulu nyoba insun ing wong akeh di maklan perkara kanu kang ana sapa wong akeh uyak suku na iku padha fasik sapa wong akeh walam to tulan semangsane padha berburu sapa wong akeh asama kae iwa iftar kok mengko dadi pecah sop Sopo al-Qaryatu penduduk desa, aslasan dan jadi kelompok telur. Sulusun yang telung kelompok itu soju, sepertiga itu soju, pada berburu sopo sulus ma'agum semertane ahli Korea. Wasulusun nahawum, yang sepertiga melarang. Wasulusun yang sepertiga itu amsaku, itu mengeker sopo sulus anisoyti sangking keburuan wan nahilan ikah. Suwait kolat umatum ini. Suwait kolat, lan nalikannya dijauhan, atfun ala itkoblet. Menurut terang, menurut dengan niat ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim ini cerita kembali ke masalah Nabi Umar. Terus niki sak paket kalian keterangan ini. Terus bahwa Nabi yang Umi itu, Nabi yang Umi itu dites pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini sesiwak ngaji ini, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditegir Umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israel, tentang apa ahli Korea, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israel. Ini sampai pun salah satu. Bani Israel dalam Quran itu menunjuk Aulad Ya'kub. Ya, buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara juga. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara. Ya. Nama sebuah negara yang berjajaran Palestina, yang dihagiakan Inggris atau apa, ya, pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya menunjuk awal adi namo, itu orang-orang yang ngintik turunannya Nabi Jinten. Awal adi Yaakob itu membentuk satu komunitas. Dulu awal adi Yaakob ada yang barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahudi itu disebut Bani Nabi Israel. Terus kecelok Yahudi. Ini rumah Allah tenang pun salah paham. Sebab itu nanti agama Yahudi itu benar. Karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Ini pun salah paham. Yahuda hanya menunjuk satu nama dinasti. Ini itu Allah di Yaakob yang anak turunnya Yahudi disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasofi'i naman amana minum billahi wal yaumil. Sampai raiso gak takok. Gus ono dawu Yahudi nasara kok disejajar untuk innalladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekularisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara napa waso. Sampean enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa min umul kufra qala man ansori illallah. Terus qolal hawariyun ansori. Jadi Nasoro itu dari Madadul Kalimah, dari kosakata Nasrun Ansor. Itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran mengakui semua agama benar. Faham? Ini kamu sama paham. Ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran mengakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten Aisyah. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah diterusakan man amana minikum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim walahum ya mereka yang Yahudi Nasrani alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng juga bukan Nasoro yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel. Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6, abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehi-nya. Gitu nggih. Misalnya iki tahun 1400 ini sama libur. Berarti kan terpaut sekitar 600 napa tahun dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menunjuk Israel yang apa? Sama rasa kata-kata kiai Israel orang rusak piye dinat Quran latus siduna fil ardi napa? Marote. Ya nak pas ayat iku ngelak-ngelak Israel, lah nak pas ayat ya Bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Ala-ala nek loro. Ya nak Israel latus siduna fil ardi ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni faddaltukum alamin. Nah, pralor berarti Ari Saron mlebu ayat wa anni faddaltukum napa? Mana nak ngaji wis sing ahli bener. Nunggu tenan. Kula sombong kok ndak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten boten. Kok boten urusan sombong memang begitu. Kita harus taktik, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu napa duduk masalah. Menjelas ya. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk auladi Yakub. Nggih, sinten auladi Yakub. Auladi Yakub, Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Niki rumangsa. Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad mintori di Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel niku ya seputar misanan mingguannya jelas masih keluarga ke Ismail bin Ibrahim mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab itu masalah zuriyah Nabi istilah Quran dan surat Maryam niku wa min zuriyah Ibrahim wa Israel wa min man hadaina wa tasir. Jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min zurriyati Ibrahim wa Israel. Israel di situ yang menunjuk Yahuda dan bin Yakub. Ini perlu kita terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir. Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Ini untuk khitab kan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini itu daerah dinasti nenek moyangnya dulu. Leluhurnya dulu, sini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning mbah-mbah dhisik, ini ku rupane Nabi Ibrahim. Faham ya? Jadi Nabi Musa balik teng Palestina, niku artine balik teng kampung halaman karena Palestina atau Ardi Muqaddasa adalah dulu tempatnya sinten Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur teng Nabi Musa, inna fiha qauman jabbar. Lalu kawan Jabari itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan yang paling berhak nempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel? Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa apa segerombolan serombongannya berarti sebelumnya kan inna fiha qauman ya Musa bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya sudah ada penghuni wa inna lan nadkhulaha abada ma damu rabb fiha fastab antara bukan seterusnya. Terus kemudian qauman Jabari ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arika dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya, Nabi Musa akhirnya masuk. Masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk, Nabi Musa mengkapundung. Ini rumahnya tentang sejarah ini. Kapundung. Ketika Nabi Musa kapundung, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusak bin Nun. Yang disebut dengan kitab-kitab Yahudi, Yosua. Makanya jeneng-jeneng Kristen, jeneng Kristen di Islam masih bodoh. Samuel Yosua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusa bin Nun. Orang Latin bunda buat Yosua, nama Yosua. Nanti jadi Yosua. Lo ngerti kan? Yosua itu ya kayak Nabi Samuel. Itu kalau orang Arab, santri maksudnya Samuel, atau orang Latin maksudnya Samuel, itu jadi nama Kristen. Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jin anak-anak Samuel, yura wani jin anak-anak Jod. Jadi juga kiai ini wani good Joshua, tak pikir ya. Orang-orang Kristen tak tinggi jenis orang Joshua. Kiai Haji Samuel, itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama Nabi. Jadi sampean paham betapa dalam sejarah itu disi-disian sing mengklaim. Sampean kalau ngaji tafsir, ngaji hadis akan tahu kalau Samuel itu nama Nabi. Yusha benar ya nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangane jadi jeneng Kristen. Samuel benar kok. Yusha. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disidisan sehingga klan. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad, wong Arab di bahasa Arabnya Ibrahim. Para yang ngeklaim sudah banyak, anu sing diarani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha Hindu sampai Quran, rano maka anak Ibrahimu Yahudi yau wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina, Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu tadi, wong Kristen-Kristen ngajak anak-anak Abraham, Brahman, itu ya dari kosakata enggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln suapu disidisian lagu jeneng. Akhirnya karena jeneng Abraham yang Kristen wakil, orang Ibrahim yang Kristen. Jeneng Samuel yang gue Kristen wakil, kesannya Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau mani jenak no matu, makrukin, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu penting ya, secara teori itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak dari partai, bareng jeneng di pampang no sawangan nembah itu melak partai itu. Sehingga ini juga. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu, terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Sawangane tokoh-tokoh itu semelok partai itu. Padahal tokoh itu, partai itu disik tokoh. Tokoh itu. Sawangane bener digugat, mergo mesti bulat. Berarti ini apa? Bulat. Paham? Nah, bentangkan roh sejarah. Kenapa Nabi Ibrahim itu seorang Nabi yang diakui orang Kristen, orang Yahudi, juga orang Islam? Karena delalah secara kultural wong Kristen jirakno Brahman Abraham juga sudah buahnya. Wong Yahudi ya buahnya, wong Islam ya buahnya. Sehingga runtutan sejarahnya sebulat. Makanya sampai Quran apa maka anak Ibrahim Yahudi ya wala Nasrani wala kingkana hanifan apa muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantang ngitung sejarah. Santri senangnya bekas warga rokok, nak wiridan ini untuk ini pada ngadi. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh, harus adil. Harus berani ngomong sejarah. Yahudi Nasrani akhirnya di Quran ditanggal. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Itu ada yang jenisnya Yahudi. Kelahiran Nasrani sausi periode Nabi Isa, malah jauh lagi. Lah nak ngono salah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nah Ibrahim darane pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut putu. Mulane Quran oleh nyek entek-entek anha ula iha sebuti ha antum ha ula iha tatum fi malakum bi ilmun fal matuhajuna fi malakum bi ila. Kowe ngate adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Madinah niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwarisi Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Madinah cek bintu niki jenenge debat bintu. Ha antum ba'ula fadatum bima lakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah. Akhirnya diterang. Wama unzilati Taurat wal Injil illa min ba'di afala tak. Lo Taurat dan Nabi Ibrahim disik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Sing mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basil Asari Pak Karno PKS yang bisa bahasa yang bisa itu kan terus repot lho enggak ini cerita nih betapa klaim itu punya efek saya enggak anti PKS aja, klaim, ini cerita klaim ya, klaim itu punya efek ya bodoh dari PKB, bukan taro NU, NU gak PKB di sini kan di CN itu tuh satu resi terang ha antum ha ula ikhada tumpi malakum di ilmun palimatu haji nabi malaysa lakum di ilm moho ya lamu antum lah tak ya karena logikanya itu tadi wala unzilati taurat wal injilu illa mimba'di harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukkan Ibrahim mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa lahir jauh sebelum Ibrahim. Jadi kita salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balikkan sejarah. Lalu Nabi Muhammad ke Medina dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nate madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan tertarik-tarik. Akhirnya orang Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia gomanyar tapi siapa? Kekeblatnya si anut kita. Akhirnya Nabi tersiksa. Masa ini orang itu. Dia ini masih betul maktis teng sokroh nih. Dia boleh dianggap anut nama Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad. Kau jenara tatal lu bawa jika bisamai. Falan wal yan naka kiblatan. Mat aku ngerti kowe ndelok-ndelok langit saking kepengin nem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginanmu kiblatan sarbe. Jadi kowe ajine beli nang ngene ya Allah jenengan masjid nawang kok madhep Baitul Maqdis akhire kula nabi dianggap ya Yahudi. Dadi kula nabi apa rusak ya Yahudi Nasrani malah ya Yahudi gara-gara kiblat ya anu. Paham ya? Pak Roy Pak, makanya dua pas supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya tidak pengiran dituruti fawal liwat jaga satral masjidil liwat saya sih kue makdek kakak makdek kakak masalah harus selesai tidak punya uji terus dicipir makdek pepen yang perantauannya kangen keluarga terus nak sholat makdek kawasan keluarga mereka nabi yang Medina yang perantauan jadi nak makdek Mekah dianggap kelangenan di keluarga keluarga usaha agama jadi gue kelangen kelangen. Akhirnya tersananya turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, inna awala baitiu wudi alina silallahi ibab kata mubarakah wa hudal silah. Ini itu penting kalau aku rangkan, menurutku santri itu paling rata ngomong sejarah. Benar aku, nah ibu, gimana kalau sulit. Terus ada ayat, fihi ayatum bayinatum makamu ibu. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa lan Ibrahim generasi ini dhisik Ibrahim. Paham ben prosesnya. Kira ayat inna awala baiti wudi alinnasi lalladzi fi bakkatan mubarakah wa mudat ila. Nah buktinya apa nih? Fi'i ayatum bayinatum makam Ibrahim. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan itu adalah makam apa? Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak mengikut Yahudi, juga tidak mengikut apa? Paham ya? Nah, sekarang pun boleh, suruh itu pun boleh terakar-karuan masuk ke Mesir, ke Palestina. Selanjutnya ini dia boleh jadi saksi. Bangsa Aryan, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengeliminasi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Aryan harus lebih unggul ketimbang bangsa Arya, bangsa ini harus bantai. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang sudah bicara ras. Paham, ini buatin bicara apa? Anggap SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal-usulnya. Bahkan negara secara Amerika saja sudah tidak nyokal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok, itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi-asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan, untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan lain PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa? Agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah, itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa? Ya. Makanya sekarang proposal PBB ininya itu ya, Yerusalem, Baitul Maqdis, sama tembok ratapan, sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh, sekarang ini diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolaannya siapa? Ya tetap orang Palestina, wis ta sing perlu ya kabeh kepengin dadi pengelola. Bulat tenan. Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu betapa Al-Qur'an itu komplit, betapa Al-Qur'an itu sangat akurat. Sehingga apa runutan-runutan sejarah, ya, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Nah sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Jadi tadi kayak Samuel, Yosua, Mikal, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Lalu lagi gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, Mbak Kia ini dibaptis ya jenengnya Mikael. Karek ngelah jeneng sama Michael Jackson, dijelok apa? Mikael. Jadi gambarnya di jahat no, terus namanya siapa? Pertama kejilan Mustafa, ini asing Mustafa. Lalu itu nanti orang-orang pertama Michael Jackson itu pas masuk Islam, kejilan apa? Dia asing, karena dia itu agak modern, ya semuanya. Kalau dia jeneng asal usulnya Mikael, Mikael. Jilan apa? Ini penting kalau aku rasakan, betapa kebudayaan, makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya ini loh, kayak sampai santri puluhan tahun lah. Wes ora ana Samuel jenenge Nabi. Hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan tidak mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampai raroh tau nak Yesua ibu Nabi. Rong jong ngaji aku. Mergo wis kesuwen dienggo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus ciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan lagi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jenis hadis kayak kira kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, mergo kabeh gak pakai nono kok. Malaysia. Ya sebetulnya anak putu kita oleh lali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fatiru fil ardi fanduru, fanduru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim, Mekah juga tempatnya Ibrahim. Sehingga apa kisahnya ketika Yahudi, Nasrani, Islam itu bersatu. Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, sing Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah. Sejarah kan sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar kemudian supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim tidak ada anak dengan Ismail. Nah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama dengan Mekah. Mergo Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah, ketika ahli kitab wong Medina pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah tok Baitul Maqdis. Itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau enggak Mekah ke Medina. Umpama Nabi di Tengerote ke Mekah tok Kenya. Tok Mekah tok Rwanda itu janggal. Mergo ora terterang nggone kitab Taurat kalian apa? Tentang roh, kenapa Nabi itu Isra'e kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Itu ya hanya merunut sejarah, mengulang sejarah. Gombah-mbahe Nabi, rupanya Nabi Ibrahim. Ya lintasannya ya mana? Palestina sama Budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kita tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi tenang. Bukti ini bahasannya, nak ramekah ya Palestina. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Akbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk nama Islam. Itu yang disebut dalam Quran wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissiina wa rubbana wa annahum la yastaqim. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna. Zalika bi anna minhum qissiina wa rubbana wa annahum la yastaqim. Sampai tekan dua ida kami huma unzila ila rasuli ta'ara ahyunahum taqidu minat jam'i mimma aratu minam. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi, bisa ini kok ngaku Nabi wong Mekah, turunan Ibrahim dolanan yang paling itu mulai percaya. Wes bar gitu, kemudian mereka sowan Nabi, terus diwaca no yasin, wa bi riwayatin diwaca no Tuha. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Akhirnya taro ahlinahum tapi guminat, dan mereka menangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Paham. Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat. Nggak pernah begitu nomor. Nah kemudian tiga agama ini hancur itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Itu tadi ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus di salib. Orang Yahudi pakai apa simbol kerabian. Orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah gitu itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Akhirnya sama orang Islam tidak harus juga rumpati soleh. Jadi akhirnya orang Islam meroleh gaul celananan trendy. Ini repot. Ukuran tidak juga. Karena simbol itu sama orang itu tidak ngapain sunnah rasul. Bukan itu repot. Sunnah Rasul ora digodhok, niku ki anak bojo sunnah napa? Wong niku digodhok bojone terlantar. Ulure kok sampun disibul-sibul ure. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam Kristen Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Lalu pas sampean pikir, semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati di salib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di salib. Sehingga ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak di salib. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu wa lakin shubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadung ada simbol bahwa ini disembah matine ning kene. Baik. Wis disimbol ora repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrim itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah kita akan berkeabadian, akan apa? Berkeabadian. Makanya terus Islam mengharamkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali bersihnya Umar saja Ratu Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Ba'atul Ridwan itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawangan itu simbol Nabi tahun ini kono. Jadi wong dungo nak ada yang pinggir kono gak marah. Akhirnya Umar resah. Pangeran yang omah ya ono yang bindi ono kok dungo mesti maksa ini kok. Kepetak yang gitu. Umar yang melepuk. Nah, kita tahu saja ini paling kaku. Ambil ono wong kiri kabak dungo nganti nangis. Nah Umar malah komen pak. Terkenal yang Umar ngambil Hajar Aswad. Alim tuh anaki Hajarun tata dulu wala. Tanpa walaulah aniro ayat Rasulullah kebal tuki ma kebal tuki. Aku ngambung kue, tapi orang berarti nyakini ke manfaat sama dorat. Ngambung kue mereka ada nabi. Saman kasih saya nak wani ngomong bengkolan ngomong agak. Mila bunga suka, Milah dunganya urutan. Itu karena itu dulu, sejarahnya itu panjang. Nah, ini benar-benar ngerti. Ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi. Benar-benar namanya tidak invasi. Karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina. Karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang, itu namanya pulang kampung. Tidak tahu. Invasi tidak jaja karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Enggak tapi Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya Yahuda kan bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun. Sudah kadung ada yang nempak. Nah ini siapa? Kila itu orang Arika, kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kanaan. Kalau bangsa bahasa Latin, dia menyebut bangsa Kanaan. Karena dulu anaknya Nabi Nuh, bangsa apa? Sebulan, santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah. Rasanya. Tapi daripada senang tidak paham, kenapa Quran itu ngomong ini? Aku nulung bencana itu paham, kenapa ini dibahas. Kena apa kalau Mesir dikon mulainya di Palestina, kena apa Nabi Muhammad kalau Maqdis Betul Maqdis, dari itu pindahannya Maqdis Ka'bah. Itu menunjukkan anak bener-bener Dawi Pengiran bener, Amit Tabi Milata Ibrahim Arab. Itu faktanya Ibrahim yang tahu Maqdis ini Betul Maqdis, faktanya mana Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat ke Nabi, ke Nabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu sholla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan tidak kata. Sehingga pakar-pakar kristologi, pakar-pakar kekristenan, penginjil-penginjil terus yakin Nak Muhammad itu Nabi tenang, termasuk titenane wa annahu sholla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam ya apa? Kan ora paham ora ngerti. Biasa. Ya karena masalah itu lah, hadir nafsi kita ini kuat. Jenenge ape kaji pikirane ning multazam juga mustajab utane akeh besar, urung dibuci rapi. Nah, santri kepen kepung, pikiran itu duit dulu. Jadi orang mikir sejarah itu ya, orang penting. Mungkin mutazam, dua mus. Nah, ini tak karun, gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam? Aturan ini kemproh ini. Kemproh. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Ka'bah itu tetap di ayat itu, bayina tumakob nopo. Kalau itu untuk mengenang perjuangannya, itu. Bukan berdasarkan. Jadi ini buatan juga. Terus menyangkut ahlul Korea. Kemudian diterangkan ada sebuah perkampungan. Di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi. Mestinya nak Jumatan kan dino Jumat orang Islam. Nah, Yahudi dino Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral. Di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah, orang oleh aktivitas, delala pangeran muji, nak setuju iwak-iwak. Jadi ini pantai paling pinggir lah, ini iwak-iwak akan melimpah ikan, melimpah. Nak orang setuju orang melimpah. Akhirnya tertarik. Tertarik, akhirnya berburu di Nanawa. Ini cara teori ilmu-ilmu tasawuf, bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim enggak boleh berburu. Tapi layak luan nakum wau dari minasoiti nabo tanah lugu aitikum warima hukum liya alama wau maya kofuhu nabo. Justru saat-saat ikram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanah lugu aitikum warima mudah didapat tangan mudah didapat pakai tangan. Layak luan nakum wau dari minasoiti tanah lugu aitikum warima. Padahal barang tak dilarang itu mudah didapat. Kue ambil buju, jagungan, angel, tentrem. Tapi nak ambil wilem itu gampang. Itu sunai pengenang. Tentera berbuji itu aneh, tapi rambut selingkuhan gampangnya rakyat lain. Itu ngerti sesuatu ini. Macam gawe barat nak haram, itu mari tentera ini apa? Adi, ini jenis coba. Apa? Itu tidak usah protes dengan pengirahan kersannya. Jadi layak duluan aku muwah bisa ini nasa itu tanah lu aizikum apa? Warimah. Begitu juga tengene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tati angger radino setu iwar. Sudah balik cerita wong Yahudi. Wong Yahudi pinter-pinter. Pangeran tidak ada cerdas. Akhirnya buat setu iwak wake. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah iwak dino setu sudah dimasuk rezo metu. Tapi di kuehat. Ketika Nabi ini tak kok, lho lah kok berburu mboten mboten mantep lho mbok dicekel tok ora dicoba maksudnya dicebak tok ora dicoba jupuke dina napa ah pangeran iki cak pinter-pinteran opa ya mungkin kok Nabi Abu Nawas kabeh Abu Nawas itu di lori kancane karena hujan kok melari. Abu Nawas, hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari, berarti lari dari rahmat. Siapa Abu Nawas ini? Daripada minjak-minjak rahmat. Karena agak melayu-melayu, artinya minjak-minjak kok. Ya repot, melayu kok rahmat juga. Minjak-minjak rahmat. Kamu ya, mesti aku mau pikir anak. Pekeng. Kali kiai sih belum nampak dua sifat kan. Nanti bantu uang nakal malah dua nakal. Nanti ke kiai rak manfaat. Untuk petiru pasal-pasal ini untuk. Moga-moga di sebuah pengingiran. Oh, hanya ini darah Yahudi. Yahudi itu macam ini. Tek paling itu ngakali mulai. Zaman Yahuda mateni Yusuf. Niat mateni mas. Ini pun pinter, orang lugen. Pak Yusuf ini ngomong terus, bocah sekali-kali bermain. Nartak wa nal'ak wa innalahu laha. Nartak itu lah. Terus dari bapaknya, kau lah ini layak zinomi anta dagu bihi wa atau wa ayak ilahu zikbu wa antum anduna kok kofi. Kau nak dolanan yang alas yang dipangan serigala. Kau adik dolanan, adiknya mau dibenok, dimakan apa? Jadi kau lain akalah zikbu anakmu usbah. Wah, mangan ini dipangan serigala, kita-kita ini tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah, benar kok? Serigala. Boten, boten. Akhirnya walhasil, padahal niatnya berhenti, niatnya bisa dipatahkan. Tapi orang Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di kulon termasuk orang yang senang orang Yahudi. Ke bangsa paling religius itu Yahudi. Ngendikan ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakal ini uang di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Ya, mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam. Salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam terus. Sebab itu ketika mereka mutus nosa, ini Yusuf pateni aja. Mereka orang Yusuf di pateni, kasih sayang bapak kita hanya ke kita. Ya selu laku membuat junoko, nanti. Tapi ini religius, mana religius? Wataku orang mengerti kau man, salih. Bagi aja, dua tetap tompong kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompong, tetap ditompong kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap bataku nggak di kau kan kok. Soalnya enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa nanti enggak istighfar soleh meneh. Sementara gue terus rasa. Ungu yang mesti gue. Kok iso paten? Nah, tuh so. Ya dari ku bataku nggak di kau kan kok. Dari ku ya jadi wong tau. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi bariku kepengen tobat. Itu sebelum membunuh, itu sudah dirancang buat aku nombati. Kau kan lho? Kan ngirik santri. Uang soleh kita kan lho, kalau meninggal nakal lho abad, ya tetap nakal, tapi bariku kapok. Jadi karena ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoknya ditobati pengiran. Walau terus, kemudian untuk kabel, ini kemudian lho? Akhirnya walau itu tidak jalan. Bagi teman-teman yang berada sumur dari kola ko ilumin rumla tak dulu Yusuf wa al-uhu fi waya badir jubiyal taktik rubah itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi ya sudah, ojo patah ini kegedean, dosanya patah ini kegedean. Santri seneng ojo, jangan di sini, kegedean. Tapi soalnya, tapi tetap gede, itu repot kan. Ibu kayak orang Yahudi, mah dosa gede, tapi tidak gede dong. Mah, kalau tidak gede, resikonya raro rasanya, tidak gede, mesti, mereka ekstrimen. Misalnya itu, di musuh matah ini mah, tapi perang gaduh ya mau, kan rela go. Lako lako ilun minggu, lakak tulis di bawah, aku hufiye waya badil, jubiyal tapi juga bisa ya. Tapi pati ya udah. Ojo patah ini, cemplung noe ning sumur. Iku wai benci petuk uang. Jadi ini jadi harapan Yusuf di cemplung noe, kok harusnya merdoh, itu harus apa ya? Orang kok berharap mati, rayal takin bu. Bak bisa ya, roh. Paham ya? Jadi mungkin Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam, tidak ingin. Mereka itu paling takut besar-besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut melakukan besar-besar. Orang Islam kabeh tidak akan matiin Yahudi, Nasrani, tanpa sebab dan semua. Mereka takut, jangan-jangan itu dosa. Paham ya? Nah perang lain ya, perang itu kan berhadapan-hadapan, harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak, kayak membunuh diri, kayak apa, mesti tidak gampang. Dan orang Yahudi ternyata ya begitu, jangan bunuh. Latak dulu, mau cukup gak alku rufi waya batin. Cemplungan yang sumur iku wae dek berharap, yal takdir dulu. Berarti saya, semoga ada yang menemukan. Soal hasil lah, sehingga akal bulusnya kan. Berarti cemplungan, lambinnya digawa terus diolet-oleti, disirami dalam darah, kabin. Malah dia terus itu khusus pinter mulai pun pinter drama wajah uabahum isai yakun kalu ya abana terus satu sini inna dhabna nastab iku watarokna yusufa inda mata ina faakalalu dia wama anta dimukmini lana walau guna nabo sodi pokoknya gue pun nangis tuh mulai kau dalam sih gue pun nangis tuh pinter drama ini bapaknya kan dulu gimana apa kok nangis ini kukuro pas dolanan asik jubilai Yusuf di pangan nabo bukti ini, kelambi ini, berdumuran apa? Tapi ini usah pinter-pinter maling, itu tetap ada salah. Bapak yang lirik, jika ada lumuran darah, tapi kelambi ini orang tua. Jadi akal itu bulan pulang, ya kadang tidak salah. Nabi Yakub kan gagal, nabi pangan. Terus ini, kelambi ini apa? Ini ada darah, ini kelambi ini kan? Akhirnya Nabi Yakub pede, kolabel tawarat lakum anfusukum amru, mesti akal-akal. Orang-orang kejadian ini dipanggil apa? Serigala. Sifat Sobri Jamil, Allah yang sama alam atas itu. Itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Karena kalau kita berangkat ya, Indonesia itu negara Pancasila, kita harus bersyukur. Karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang yang rugi karena beragama, mereka pasti punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama, masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama, tentu tidak ada yang ditakuti. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya, itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut tuh Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa-berapa rata-rata dari negara apa? Komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari Yahudi itu. Buktinya ya sudah. Dia ada gudeng yang tak ngamak dari Yusuf. Nak mata ini mau gede. Yusuf kalau nanti apa? Mata ini. Ya Yusuf ini sedengan. Sampai apa? Ya kalau Islam kan ngotot, masih pantek lah. Nah, jino gede nih. Mau ada yang ngasih nonton, ada cukup. Ini mesti pikir, kelasnya ini mesti di. Misalnya korupsi yang ngotot. Wah, saya yatim, kegedean di sana. Jadi sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi itu negara, negara suka. Jadi mikir. Tapi korupsi itu juga urut-urutan. Di sini fatal, di sini setengah apa? Itu ciri orang beragama. Jadi orang beragama itu di perhitungan dosa. Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin pondasi negara ini saat bikin UUD 45 bahwa negara ini melarang faham komunisme ateis. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu dicero aku. Paham? Karena kalau sudah ada beragama itu sampai yang keinformalin, apa itu kan enggak urusan orang di pangeran kan. Namun beragama kan jauh di pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sampai anak tahu kenapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting, kayak lewat salib kayak. Itu namanya yuharifun al-kalima min ba'di napa? Mawadi. Itu sudah trek-trek agama dibelokkan, jalannya sudah dibelok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diiman. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya, sekarang yang dialami Nabi Muhammad itu pada periode tahrir. Setelah periode berubah, terparah sama kayak kasus Syekh Ubadi, kayak pergantian Rukas, Matias, Rusuhal, Rukas, Rukas. Islam sendiri juga mengalami situ, kayak ada Syiah, ada macam-macam. Ahli sinus aliran sekte-sekte, banyak Kristen yang mengalami, Yahudi yang mengalami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini, terus kemudian kita hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut nanti dunia Islam ala komsen, mu'syahat dari Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa isa ijaka wa haji al-baiti marisato wa ilaihi nabuh. Itu fatwani ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh lima hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, poso, kalau mahal. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak. Tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Global animal. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andaikan kamu, misalnya Om Sofa, urip ning kene. Kepingin ning kene ora Islam, jadi Om Sofa pindah ning kene saya. Mesti wiridane sama, tradisional. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, ininya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merasa mayoritas. Masuk gantung di bupati ini orang Kristen. Tapi nanti kan kamu hidup di NTT, wongnya kodol, ya orang itu. Orang yang sama, yang cara berpikir begitu, terus hidup di NTT, atau di Irian Jaya. Wih, Kristen lah, penting gak ngelarang sholat. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan yang bikin negara Islam itu perasaan setelah kita mayo. Saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah, atau kita hidup di Amerika, di Eropa, atau di NTT, perasaan kita yang penting sholat. Iga foto kowe iki bocah zaman larat penting bocah ra golongan burik. Zaman sugih kuwatire beda, temene gak selingkuh. Sing wedok kuwatire wayo, itu kan murni perasaan. Sebab itu sing dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu sepenting umat Islam ya dunial Islam loh. Alhamdulillah. Banyak lima hal ini gak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asal dina, tidak dasar bangunan. Sama ada orang yang butuhkan bangunan dasar sampai atap ya sudah. Yang itu mau butuh lemari, jendelan, kerambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi dinaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Bahkan di hadis muslim lebih sorry lagi, ketika Nabi Dawud begitu, ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis muslim. Ya Rasulullah, hal alaiya wairuhunna. Pokoknya pangeran wajibnya sholat lima waktu. Sungguh itu tak kok. Ya Rasulullah, hal alaiya wairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang sholat lima waktu. Wong datar orang itu langsung sumpah. Wa wala azidu ala jalan kuala angkus. Demi pangeran, kalau sholat tak lima waktu. Gak luas, gak kurang. Mau ini sholat kok biasa dia. Wah tenang. Kalau termasuk lama pengaruh Madrasi, Madrasi Arabi, jadi dia Arabi, tapi kasar kalau ini orang Arab. Terus, poso Ramadan, wong di sana ini, Ya Rasulullah, hal aliyah itu. Tidak ada yang lain, tidak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi. Jadi saya mau, masa sunat apa? Mau apa namanya, soalnya Ramadan. Akhirnya sahutin Nabi Nerangno jawab lah terus tidak. Soalnya ini, fawwala alidu ala dari kawala angkus demi Tuhan, saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Tapi Arab ini, orang bisa. Tapi saya senang, maksudnya tak sekarang pun aku, kalau pribadi. Kalau tidak malah saya akan mulai barang, zaman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu apa sudah pulang itu dari Nabi, akhlaha in sedekah. Ya, sudah disiapkan sebagai riwayat, huwa dakhal al-jannah. Dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang lima itu yang pokok. Nah, kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang tidak boleh sholat. Orang tidak boleh melakukan aktivitas keislaman. Itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena subhaman azlamu mimma man amada jidabwa. Ayizkaro fiyasmuhu wa ta'anawa sikorofiya. Itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sama. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu. Itu tadi, keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam, setelah kamu teliti, ternyata itu keinginan mayoritas. Karena kita mayoritas is, saat kamu misalnya lewat Madun, di Thailand, serah kebayangin di DPM Islam, kok nggak nih ngomong? Kau udah di Amerika, orang Arab kepingin di Presiden Islam, kok nggak nih ngomong? Kepinginnya selah, selah. Itu bukti bahwa keinginan yang aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayoritas. Jadi sama aku bisa mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas, aturannya tegas. Ya karena itu tadi, tiga agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol itu. Paham? Menjelaskan. Wa isqala ummatun minhum. Wa itu tadi itu atun bin atafno alaqi dengan atas isqa gawis jirung ibulah dahulu. Wa isqala. Jadi mungkin penting ini kaitannya di MUI, di SP. Jadi mungkin ayat ini pas. Gue sitok MUI, sitok apa? Pas ini. Jadi ayat ini. Wong taruh kemungkaran ini kemungkinannya telur. Wow, apa kemungkinan, kemungkaran, kemungkinan itu? Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua ini itu yura melok, yuwani ngelarang. Terus kelompok ketiga, hati orang itu biasanya. Ora melok, yura ngelarang. Ora melok, melok. Ini mesti telurik, mesti raya seorang. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yura melok bergabung, yuwani ngelarang. Sing seperti kata terakhir orang melok, ya. Tapi orang loro. Iftar kosil Korea Selatan, mesti jadi kelompok telur. Wa'id akun ala iskob lahu, kolat ngucap sopo umatun sekelompok minum sanggeng wongake, lima krono opo, tasubu. Wa lima tan halimanda, lima krono opo. Tasuk tu nihil soda yas tu lima krono potas tu berburu siro, lima lah krono potan dan nekas siro lima mari wong nak hakang nekas sepeman. Wa iskola teman tu min, ni gua buatin penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak ni boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan hilaf sih. Lima krono opot tak ibu nangan dan isopo siro kafe kauman engkau. Wong sing karuan salah mbok kandhani lho apa. Wong Allahu di Allahu muhlikum bakal rusak ning kaum apa albibum aja kan. Dadi ta bakal iso apa apa aja kan kelang siksa sadi dan kapan. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandhani ben pangeran dhewe mbok delok kan disiksa pangeran. Dadi ketika mane FPI dikandhani NU lho apa mbok kandhani wong karuan wong ngerak wong salah mbok kon. Tapi nak aku bener tinggal dah ni. Kalau ngadari, ngadari bernuduk itu semua orang tak mampu tak. Jadi tu ngadari bernuduk itu. Nak ngadari orang tak salah. Dan nuduk itu bawa Allah. Masalah ngadari, orang masalah nuduk. Kalau pada matur atau pada gelem ngandani, mau idah duna, utawi nasihat kita itu mak firat tanik krono gawe apa persat berdaya alasan itu hal yang dari khobar, dari khobar yang dimana hal. Nak tabiru itidar kita pihak kelam mau idah. Ilah rohiku maring pengiran sirokat. Li alam sabat peyora jenis batu kita ilah taksirin maring pepeko fitar bin nahi yang dalam ninggal nahi mungkar. Walah Allah itu menawar-menawar dia mengakil ya takun ada takwa sepuluh ngake asoy dah yang berjuh. Falah mana tu mengos mangsane kodo lali sepuluh ngake taruh itu kerja ninggal sepuluh ngake mana berkorup biru kang jenilengnya sepuluh ngake wudu itu kerja jenilengnya sepuluh ngake dihitlan. Falam yar ciri mengorak gelembali sepuluh ngake anjir nama penyelap nolak. Aladina yang mengakil yang menggunakan kodo melarang sepa aladina anis sangin kalian. Wa penalan ngalak kita aladina yang mengakil itu lamu kang kodo jolim sepa aladina pilih tidak kelawan. Nalingau yang biada bin melantik soba izin kang bangker sadidin bima sebab berkoro kanu kang ono sopo ngake iku yap suku nafasik sopo ngake falama atau mongkos mangsani sombong sopo ngake takab baru fiksi sombong sopo ngake antar hima sangking ninggal berkoro nuhu kang din cegah apa ma anu sangking nuhu kang din cegah sopo ngake anu sangking ma kulna moko matur ing senaku marim ngake kuno ono sirakatu kirodat dan iku kirodat iku kaya kedek atau kedek terserah sampai mana nih. Kau ina kang ino kafe so giri nak si ino kafe. Nah Imam Mujahid ini ulo cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang enggak percaya kalau Allah pernah masku. Sehingga semua ayat yang tentang masku ini ikut ditafsir. Ini. Misalnya kasusnya ini wajah alamin humul kirodata walau najiro wa abadat atau kayak ini kuno kirodatan. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masuk. Jalan Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Iku wong Jawa ora ngakal banget. Oh, asu. Akhirnya kan ora asu tenan. Kalau orang bedik banget cara Jawa lah, oh celeng. Orang mereka celeng, jadi ini langsung apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyok celeng, cuma koyok itu dibu, dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepatut jadi ketek jadi celeng. Itu pun ngendikane Nabi tentang hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasku kemudian punya keturunan. Ya. Allah tidak punya sunnah, orang yang dimaku dirubah bentuknya kemudian punya apa? Sunnah. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladu napa? Alal fitra. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan sak anake sing ora mbaro dosa kok melok nanggung. Kalau kula baleni. Sehingga yang ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong dadi ketek. Apa Darwin terus akhirnya turunannya terus jadi manusia ini boleh buat evolusi. Darwin lucu, nah evolusi sukses saya itu serama ketek, mungkin evolusi kape. Ketek itu pakai berarti evolusi ini rata sukses, mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya itu ketek di pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah ini orang ketek yang manusia itu, kok repot, sebenarnya kok repot. Nah jenisnya mirip manusia, orang tanah ini ketek yang manusia. Sebenarnya kok repot, nanti orang itu membulat secara karu-karuan. Kono, kalau itu jeleng. Daerah yang kita daerah fanatik Islam. Gurunya percaya teori Darwin. Orang siswanya kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, Ibu saja turunan ketek kita enggak. Gurunya terus kapok. Mergo, lah kita enggak percaya tetap turunannya orang tuh. Ibu yang percaya saja turunannya kok. Sudah. Tuwapok percaya teori Darwin. Ya Ibu saja yang percaya itu turunannya kok. Kita enggak percaya, kita keturunannya menuh. Kuno nanti rokape kira datang dari ketek, kau ini akan tu rokape. Nama nanti jangan diulek kau ketek atau ketek. Yang jelas kali Imam Mujahid itu tidak percaya itu, karena Allah tidak punya tradisi mak. Sohirina alihi na kabeh pakanura mengkono sopong akeh ini. Iku jadi kerja. Sampai percaya sama matu, tak pikir rakyat sama kita pakai. Sering gak film susah. Belum sering dijebat santri-santri. Tapi Allah kan kuasa, Gus. Dagak nombong disulap dari kertek, dari jalan. Ya, nak kuasanya kuasa. Tapi kue percaya itu, mau krono sanging sinau kitab, mau krono sering gak film. Susana. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaannya orang krono ini ya, sering gelok film, nah ini sering. Jadi sering gelok film Mak Lampe, gelok film Susana. Akhirnya ngantuk pong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita itu karena keseringan kejejali film-film itu. Kodoh ini bayangnya setan itu, terus kayak ini gue sering apa, gelok karikatur, tapi gelok novel. Ya kan sama seperti kayak bayangnya kali Joko itu nganggung ini gue. Sebelum itu Deddy Miswar ini film. Siapa yang jamin nak kali Joko masaknya ngone? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu doyan, mubalek ilmu yang mubalek itu doyan, jadi akurat-akurat pokoknya bocok-bocok itu doyan, kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kirot ya. Jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua. Jadi misalnya ya kayak orang Jawa kalau kakuati kan asu itu. Maksudnya orang itu kayak asu celeng. Maksudnya kayak ya kok kena manggel di ujung itu menusuk orang menusuk. Ya kawan bujung menusuk kok minta. Kuwi menusuk ta ora? Menusuk. Ora menusuk kan setan dan sebagainya. Lah itu kan bukti emosi saja, ungkapan apa? Emosi. Dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah, ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada matfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun. Dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Turun. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada matfu, yang percaya ana rubai wong, namun berjalan ini 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kulu mauludin yula binawa ala fitra, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya tidak suci. Paham ya? Jadi sama nama anak ini terserah ini. Kunu kira datan apa sih ini sohidin leksino kaku. Fakanu kamu kono sopong ngakeh hari guru kok kira datan. Wahada utawi kiku tafsirun ibu tafsir lima baris perkara pegawai kang sedurunge hela. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara pala kang lampahi sapa Allah diatur sapa kelan kelompok asa kita ingkang menang. Jadi kan ada tiga kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah asa kita yang diam, tidak ngambil sikap. Ibu Ibnu Abbas ngendikannya, aku tidak ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah, saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Kalau jauh sopa Ikrimah itu Imam Ikrimah. Lantuhlah, orang dan rusak sopa firqoh. Lianlah, korona saat temen firqoh, aku kari hatiku, geting sopa firqoh, main berkoro palu, bukan lakoni sopa wong sing salah-salah, gue emak. Nah, ini terus dari syariat ini kan ini. Makanya ini dari syariat. Kue lah raiso ngelarang, ini ngatiin kudu tertanam keben, iya. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebenaran. Ya, misalnya gue roh, ini mari kadang santri malah repot. Gue misalnya roh BTS, masak kerono wae. Itu nak rawani ngelarai, untuk gue aja dino. Nak rawani ngelarai ngono, gue tuh benci. Gue tuh masak kelo. Gue tuh apa tuh, lu tenang nih, gue mau segitu lah kan. Nak rawani ngelarang, gue tuh orang kebenaran. Ya, lek pancen yo ora nglarang yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kaya ya Gusti, yen ora wani mergo kaget gede. Tapi delok ten seneng, mergo ora nganti gede. Iku mirip wong ya Gusti. Yen ora gelem, tapi ora delok yo enak. Iku ya Gusti, nak mateni gede, tapi ora iso isuk emah. Dadi akhire yo ora mateni, tapi tetep nyek. Paham lho, enak buatan wani ngeloro, istaratnya kudobotin, gede. Itu apa? Gede. Mergoli anaha karihat mampa. Ini sebuah jawa nanti apa, marro amin kemungkaran, palu wairu apa? Dia diri, fa'ilam estati, fa'bilisa, nih. Fa'ilam estati, fa'bikol, di wadahin ke atasu, ini. Jadi terakhir, kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan, ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak, fa'bikol, di bahwa hati kita benci, Abot lho, gedeng tontonan itu ya abot. Nah itu harus berisi. Nantinya kadang orang, kadang santri itu diskusi, kok enak ya. Kalau itu dosa, nah ini jenis apa? Dosa, mestinya orang mau putih benci. Ini anak karihan apa? Masa. Langsung lah. Orang dan rusak toko firqoh. Ini anak akuran santri firqoh, karihan itu gedeng itu firqoh, maka yang berkoro fa'alu tukang kodong ngakoni sopo ngakek. Wong ngakek yang salah itu emang. Wakala lan ucap sopo firqoh, lima tak ibuna. Lima kronopo tak ibuna nasihati sirakatnya. Dan ini dari sifat amit yang NU. Dari ini kita terang nol. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu roto-roto berpandangan. Kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang, itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian ngalih. Kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang, kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apalah, kayak dulu di Jakarta, di Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic Center Keramat Tungkak. Karena nak gue hitung secara ilmu hakikat itu podo. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang kemudian mereka yang menyebar malah berundi. Mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Makanya cara Ali Sadikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kok gawe fasilitas prostitusi. Karena dibongkar malah kemana? Repot, kan jadi kezoliban banyak repot. Kayak preman, dibuat yang terminal, yang malam di beso-beso. Yang orang yang terminal, yang diganti yang mudik. Beso-beso. Banyak repot. Makanya Andi Sunnah berpendapat, kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Kemarin jadi mental, lu secara ilmu hakikat sama. Tidak ada di sini, ada di sana. Ini kayak orang buat pecerai. Pecerani yo mesti ono. Tepakan ora ning omahmu mergo mbok salurno. Tapi saiki ono ning kali kono mergo mbok salurno terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu enggak ada karena kamu buang kan. Tapi bukan berarti ku hilang ning di situ tetep ono ganti tempat mana to. Nggih to. Jangan kira nek es buah kotoran hilang, mau ora ning omahmu. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang yang kono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, sebenarnya kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya, dilarang itu inginnya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Inginnya agama kan dilarang, terus orangnya tobat, terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, wongnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah, ya, ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah asa kita, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa, dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kalau sampean juga, terus gaya masjid di pinggir prostitusi karena kota gede. Di pinggir gun maksiat, ini gaya masjid kota gede. Sing kubedi, sing wapi, sing lengkap. Paling tidak itu kan mesti bener kan mesti mbus warga. Mambana masjidan mesti mbus warga, bana wabetan apa bisa. Lah kok sakit gitu, ya mesti ngeder. Misalnya Mas Bin mesti Jakarta sholat di masjid. Nah, sing ngaku prostitusi lah, ya ini masjid pas ini ngapi. Kok napas di sini orang yang kono, pas orang pas ini ngapi. Ini kayak mertuk api itu. Jadi dia di masjid tinggirnya komplek. Barzino sholat menaik, barzino sholat. Yang penting pas yang masjid itu kan pas apa. Orang pas nopo? Dino. Di tintinnya dunia kan tetap di bawah Peter. Mana aku tahu kita kok ini ya. Gus Karo Dina harus budi. Gus Wonten tiang nakal tapi soan dia. Ikan di kata Gus Kia. Tiang-tiang nakal di tiga soalan nopo. Kia. Ya, cara aku Kia ini tetap benar. Pas soan apa sampai? Gak kecuali soalnya gak ada Kia nakal lagi. Kali-kali selingkuh. Pas soan itu kan pas niat. Ya pas api ya kan. Nah kok aku mas meneh, lalu sana kiai ini bentuk pas tuan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh. Bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu. Sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi. Ingin nyabu ada tempatnya. Ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas apedo soleh ada tempat. Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. Apa nakal misalnya ada diskotik, apa nyabu ada tempatnya nyabu, apa apa itu. Jibulis pas apa soleh, boleh masjid kange. Lukulah nanti saat ini, alasan saya itu sering matikai, ya Allah. Saya matikai ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi, jadi ini boleh kota, itu orangnya lebih pasti. Kena ning desa, itu yang kena dinasti, itu dikelongnya orang ikhlas. Jadi mulai tak contohnya di kota, tapi mesti tidak ada orang lain. Ini bisa ya apa ibadah, tapi riskan. Ke depan apa? Mesti di desa pulau ini tinggal di bangga pulau. Saya termasuk cucu pertama yang muktajilah gak gelem melok-melok. Mereka generasi saya ada, mesti dibangun buahku, tapi gak ada orang lain. Dan sebagian putunya ramai melok. Dan balik ini umum. Mereka gak gelem terus ya, kena dinasti. Terus. Laku kagum dan uang dia melaku. Nanti ya tidak apa-apa. Sebenarnya silang atau singkong keluarga atau singkong uang dia. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau tidak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gaya masjid di kota. Di kota itu keunggulannya. Kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir itu. Membangun iso Islam mu'alaf, iso wong abangan tobat, iso sobat saja. Nanti bisa orang. Tinggal mbakku, bapakku, waduh. Orang nyindir itu biasa. Ini hukum orang nyindir-nyindiran. Lu kulo ngalami maksudnya, kulo ngalami di kampung kulo gimana? Masjid di kampung kulo, lu namanya nggak namanya mbak kulo, tapi yang era putu-putu ini kata sing nggak ikut, sebagian ikut, sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Kau nak kafe putu deh nanti, masyarakat nggak merasa apa? Emang resiko, resikonya balik nak khutbah pamit sih. Bagus nak, kalau khutbah di nanti guri, wah keluar runtusan bos, khutbah pelangkon lah bos. Nak gue khawatir runtusan, mereka makmumnya aku, nak khutbah cepat tahu ni. Kalau sini apa engkau barang lopok? Ya kan bisa dua kali. Paham ya, ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya mana. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sekalian kota berbalik pas maksiat sarana ini wak. Pas sampai soleh rantuk sarana. Nanti kalau ada guru ini gak seneng, kalau masjid ditutup bareng rasanya. Nah rasanya, ya diskotin pas dikor jam, banyak masjidnya jam tolong tutup. Emang repot, pas misalnya uang lama jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Akhirnya jam sholat, tempat masjid dibuka, tempat itu baru itu. Ya lucu dong, tempat masjidnya 24. Masjid ya jam tolong ya. Nah, misalnya orang lunga, jam 10 kepengen sholat. Daripada masjid tutup, cari yang gak tutup. Gak tutup tempat masjid. Orang oleh adanya sebenarnya. Nah soal alasan yang pasir jam hilang, orang kriminal waktu itu. Ya kalau daripada pasir jam hilang, itu ada jam yang murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasan itu masalahnya alasannya kalau gak ditutup, takut jam masjid apa. Ya, ini barang-barang sing sifatnya eksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh, itu kan temporer kejadian itu kan eksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Ya cara pula nak nyatiin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara pula, misalnya nggak harus terbuka semua, yang penting ada ya ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai so. Dari semua. Karena itu tadi, tempat maksiat buka di kerja. Tempat kesalehan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh orang pusing. Iya, gitu. Pada kali ibadah situ. Orang oleh susah. Lianna haberona tak benih firkoyu karihat. Sarate karihat. Karihat itu gedeng sopa firkoma yang berkoro palu. Hukang lakoni sopa kelompok yang elek gue. Wako rati mata ibu na ilah. Warwalan ngeriwatna sopa ala hakimah hakim adiknya abad. Yang saya ingin abad. Ini nunjuk, nah ulama liat itu kesatri. Ulama riyad kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anahu tak temui Ibnu Abbas. Ibu Roja itu merujuk pendapat sopno Ibnu Abbas. Ilahi merujuk dengan pendapat Ikrimah. Wa'ak jabah ulang jawab nopo pendapat Ikrimah di Ibnu Abbas. Jadi walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah as-sakitah itu apa, Bu? Boleh. Kalau balik ini, ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu, Bu? Boleh. Ya memang kita terima kasih lah, misalnya sama SPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita apa? Terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut, nggih. Ibnu Abbas sendiri artinya mencabut pendapat bahwa sukut tidak boleh. Ini beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Sukut, sukut lisan loh ya. Tapi kita punya ikhtiar-ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar-ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak sukut kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam apa kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklap mengkat mengkis, bu pinggir itu ke masjid yang megah tertib. Akhirnya niklap itu bangkrut, masjidnya jauh jadi wale. Niklap itu megah, musolanya yang mengkat. Itu yang repot karena itu. Niklap itu jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwale, niklap yang mengkat mengkis, jadi masjid yang sih. Jika niklap itu bangkrut, masjidnya jalan jadi wale musolane sepanjang serana imame di imami dewe dikomati ini kelapa deh sehat, itu yang perkoron paham ini jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap apa? Sukut sukut lisan deh, jangan salah paham tetap kita punya istiar-istiar untuk melawan kemungkaran anda usah temen Ibnu Abbas roja itu mencabut ke Ibnu Abbas nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapatnya Ikrimah maksudnya ngikuti Ikrimah wah jabah ulang gak ada pendapatnya Ikrimah gue enggak soalan gue itu aja